Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنسق الحديث كتاب الله وخر الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله Sesungguhnya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, para nabinya ke tengah manusia agar mereka mencontoh dan meladani para nabi dan rasul mayitan wa hayya, baik ketika mereka masih hidup ataupun ketika mereka telah wafat. Bagi mereka yang diberikan kemudahan sekaligus kemuliaan untuk bisa berjumpa, bertemu dengan para nabi dan rasul dalam keadaan mukmin, beriman dengan para rasul dan beriman dengan apa yang mereka bawa, maka dituntut dari mereka untuk mencontoh para rasul, meneladani dan mengikuti bagaimana mereka berakidah, bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka berakhlak dengan melihat secara langsung praktek dari para nabi dan rasul. Demikian juga orang-orang yang hidup setelah mereka, setelah para rasul wafat dan meninggal, juga orang-orang setelahnya dituntut untuk mencontoh dan mengikuti serta meneladani para rasul dengan apa yang mereka wariskan kepada umat berupa bimbingan ilahi, kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, di antara warisan para nabi dan rasul dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, apa yang Nabi sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, bahwa di antara mutiara-mutiara hikmah dan ucapan-ucapan perkataan yang bermanfaat bagi manusia ketika mereka mengamalkannya, yang mereka jumpai dari ucapan para nabi dan rasul adalah, apabila kalian wahai manusia, wahai hamba Allah, gak punya rasa malu, silahkan berbuat semaumu. Para ulama ketika menjelaskan hadis yang mulia ini menerangkan bahwa hadis ini memiliki beberapa makna dan pengertian. Makna yang pertama, hadis ini mengandung at-tahdid, ancaman bagi mereka-mereka yang enggak punya rasa malu, enggak punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia berbuat semaunya. Silakan. Namun awas, hati-hati dan waspada. Ya. Setelah kematian, setelah kehidupan dunia, di sana ada yang namanya hari kebangkitan, hari pembalasan. Bahkan terkadang sebagian kemaksiatan dibalas oleh Allah Jalla wa'ala dalam kehidupan dunia. Makna yang kedua, bahwa hadis ini memberikan man ikhbar ataupun khabar, memberitakan bahwa ketika seseorang telah hilang dari kalbunya rasa malu, malu untuk berbuat maksiat, malu untuk melanggar larang-larangan Allah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi sebab dia terjatuh dalam sekian banyak penyimpangan, menjadi sebab dia terjerumus dalam sekian banyak kemaksiatan. Auzubillah. Oleh karena itu, di antara makna yang lain juga, bahwa di dalam hadis ini sekaligus memberikan makna al-ibahah, yaitu pembolehan sekaligus hasungan dan dorongan kepada kaum muslimin yang mereka mengerti dan mempelajari serta memahami ajaran Allah Jalla wa'ala, memahami perintah-perintah Allah, memahami larang-larang Allah. Apabila di sana ada amalan-amalan yang tidak sepatutnya seseorang untuk malu, maka silakan dia mempraktikannya, silakan dia kerjakan, jangan malu. Oleh karena itu, jangan malu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadiri salatul jamaah ataupun jumaah, jangan malu untuk baca Al-Qur'an, jangan malu untuk menghidupkan rumah Allah dengan ibadah, jangan malu untuk menampakkan syiar-syiar Islam, dan jangan malu untuk menampakkan simbol-simbol keislaman, terlebih untuk menampakkan jati diri sebagai seorang muslim. Jangan malu. Bahkan Rasulullah menghasung kepada kita untuk istiqamah dan sabar, tegar di atas al-haq, di atas hukum-hukum Allah, di atas perintah-perintah Allah, untuk kemudian kita jalankan, dan tegak di atas larang-larang Allah yang kemudian kita tinggalkan larang tersebut. Oleh karena itu, ma'asyara muslim rahimakumullah, al-haya merupakan perangai dan sifat yang mulia, di mana dengan rasa malu seseorang akan berusaha untuk menghiasi dirinya dengan amalan-amalan kebajikan, dengan amalan-amalan kebaikan, dan dia berusaha untuk menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa menjatuhkan harga dirinya dan kehormatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan dia menghindarkan diri dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan dan praktek-praktek kemungkaran. Inilah rasa malu yang terpuji. Rasa malu yang mendorong seseorang untuk berbuat baik. Rasa malu yang mendorong dia untuk beribadah kepada Allah. Rasa malu yang dengan itu dia bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam sekian riwayat muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau melewati seseorang dari kalangan Ansar berwasiat kepada temannya, dan di antara wasiatnya adalah berwasiat untuk jangan lupa menumbuhkan rasa malu dalam hatinya. Maka Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Umar, da'hu fa innal haya'a minal iman, biarkan dia, karena sungguhnya rasa malu ini merupakan bahagian dari keimanan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qalu la ilaha illallah, wa danaha imatatul ada 'anil tariq, wal haya'u syu'batu minal iman. Iman itu ada 70 lebih cabang, menunjukkan sangat banyak amalan-amalan kebaikan. Sebab-sebab yang mengantarkan ke dalam syurga itu sangat amat banyak, dan yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Ketika seorang mengucapkannya, dengan penuh penghayatan dan mengerti serta memahami apa kandungan maknanya, dan sekaligus berusaha dan berupaya untuk mempraktekkan dan mengamalkan konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah, sehingga kalimat tersebut menjadi cabang iman yang paling tinggi. Dan yang paling rendahnya, kata Nabi, adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, menghilangkan gangguan yang menghalangi kaum muslimin untuk lewat di jalan tersebut, sehingga kaum muslimin mereka merasa nyaman dan aman, terlepas dari berbagai macam gangguan dan hambatan. Wal haya'u, kata Nabi, syubatu minal iman. Demikian juga termasuk cabang keimanan adalah rasa malu. Oleh karena itu dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al haya'u la yati illa bi khair, bahwa rasa malu tidaklah mendatangkan melainkan kebaikan. Al haya' kullu khair, kata Nabi, bahwa kebaikan ataupun rasa malu semuanya adalah kebaikan, yaitu rasa malu yang menumbuhkan ketaatan, yang menjadikan seorang semakin dekat kepada Allah, sehingga dia merasa malu kepada Allah untuk melanggar larang-larang Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika seorang merasakan adanya lemah iman, patah semangat, dan tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau menampakkan syiar-syiar Islam dengan arasan malu, maka ini sesungguhnya bukan rasa malu yang terpuji, tapi ini adalah al-ajz, kelemahan, keminderan, yang ini merupakan akhlak dan perangai yang tercela di dalam Islam. Oleh karena itu, Mujahid bin Jabir alaihi rahmatullah, kata beliau, la yanul ilma mustahyin wala mustakbir. Enggak akan dapat ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong, merasa tinggi dari yang lainnya. Wallahu ta'ala a'la wa alamu bisawab. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Ma'asyara muslimin rahimakumullah, setelah kita mengetahui dan memahami tentang keutamaan dan fadilah dari al-haya, sifat malu yang terpuji, maka termasuk kemuliaan dari sifat al-haya bahwa ternyata di antara nama-nama Allah yang mulia, yang husna, yang Allah bersifat dengannya adalah Al-Hayy. Di antara nama Allah adalah Hayy. Allah itu Maha Malu. Yang tentunya rasa malu, sifat malu yang ada pada Allah sesuai dengan kemuliaannya, yang enggak sama dengan makhluknya, sehingga jangan disamakan, jangan dibayangkan sifat malu yang ada pada Allah dengan rasa malu yang ada pada makhluknya. Laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, inna rabbakum azza wa jall hayyun karimun yastahyi min 'abdihi rafa'a yadayhi ilayhi ayuruddahuma sifra. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala Maha pemalu dan Maha mulia, di mana Allah malu terhadap hambanya, di mana dia mengangkat kedua tangannya menghadap Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, kemudian Allah kembalikan kedua tangan hamba tersebut dalam keadaan kosong, enggak dikasih apa yang dia minta. Oleh karena itu, ma'asyara muslimin rahimakumullah, sungguh sepatutnya dan pantas bagi seluruh kaum muslimin untuk berhias dengan akhlak yang mulia ini dan menjaga cabang di antara cabang-cabang keimanan ini, dan senantiasa menumbuhkan rasa malu dalam hatinya, yang pada hari-hari ini rasa malu sudah mulai terkikis dan hampir habis, sehingga dikhawatirkan ini telah merebak di tengah masyarakat, yang ternyata Rasulullah telah mengkhabarkan di antara sebab utama menjamurnya kemaksiatan adalah hilangnya rasa malu. Oleh karena itu, kita menyadari dan menyaksikan dengan mata kepala dan mendengar dengan kedua telinga pemandangan di depan mata. Yang dahulu, amalan tersebut perkara yang sangat menjijikan, sangat kotor, bahkan pelakunya dikucilkan dari tengah masyarakat. Ya, namun sekarang sudah menjadi lumrah, barang biasa, bahkan sudah menjadi tren dan gaya hidup di tengah masyarakat. Sehingga sebagian dari orang-orang kafir, mereka berusaha untuk mengkampanyekan perbuatan yang nista ini. Sehingga sebagian dari tokoh-tokoh munafikin yang mereka menyusup ke dalam barisan kaum muslimin juga menyambut seruan tadi. Padahal itu adalah perbuatan kenistaan, perbuatan yang sangat hina di hadapan manusia. Demikian pula di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yaitu merebaknya perzinaan di mana-mana dengan berbagai macam jenis dan macamnya, baik itu berupa hubungan di luar nikah ataupun yang sekarang digembar-gemborkan, ya, hubungan sesama jenis. Ya, mereka sebagian ingin menuntut agar dilegalkan hubungan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, pernikahan dengan wanita sesama wanita. Bahkan yang lebih parah lagi, yang ini sangat menjijikkan, yaitu pernikahan antara manusia dan hewan. Ini pun ingin dilegalkan, na'udzubillah. Sementara Allah Jalla wa'ala telah mengkhabarkan bagaimana nasib dan kondisi orang kafir di masa kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam, yang mana Allah Jalla wa'ala tidak pernah menghukum serta mengadab satu kaum yang kafir yang lebih dahsyat sebelum dan setelahnya, seperti kecuali apa yang telah menimpa oleh kaum kufar di zaman Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, ma'asyara muslim rahimakumullah, hendaknya kita sebagai seorang muslim hendaknya waspada dan berhati-hati, senantiasa berusaha dan berupaya senantiasa dekat kepada Allah, dekat dengan rumah Allah, dekat dengan majlis ilmu, yang dengan inilah Allah Jalla wa'ala akan menjaga kita semuanya. Selama kita masih hidup, jangan merasa aman dari berbagai macam fitnah, asyubha dan syahwat. Allahul musta'an. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa qimus shalah.